Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan membaca hadis berikutnya, masuk di bab baru, bab ma nahallahu anhu minal buyu, bab beberapa transaksi jual beli yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Al-hadithul hadi wal khamsuna ba'dal mi'atain, hadis nomor 251. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadhati wa hiya tarhur rajuli thawbahu bil bay'i ila ar-rajul qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayhi wa nahā 'anil mulamasah wal mulamasatu lamsur rajuli thawba wa la yanzuru ilayhi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang dua hal dalam transaksi, yang pertama munabadah, yang kedua mulamasah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi munabadah. Apa itu transaksi munabadah? Wa hiya tarhur rajuli thawbahu bil bay', ada orang yang menjual kain dengan cara dilemparkan, ila rajul, kepada orang lain, sehingga siapa yang kena wajib beli, siapa yang kena lemparan wajib beli. Qabla ayyuqallibahu aw yanzura ilaih, sebelum dibolak-balik, maksudnya sebelum dilihat lebih detail tentang kainnya, apakah nanti dia ridha atau tidak untuk bertransaksi. Wa nahaa 'anil mulamasah, dan beliau juga melarang jual beli mulamasah. Apa itu jual beli mulamasah? Wal mulamasatu lamsur rajuli thauba wa la yanzuru ilai. Mulamasah adalah seseorang menjual barang dengan cara siapa yang menyentuh maka dia beli meskipun dia tidak melihatnya. Jadi ada orang yang matanya ditutup, ya. Kemudian dia diminta untuk berjalan. Lalu ketika dia berjalan, apa yang dia sentuh, maka itu wajib dia beli. Demek tuku. Nah, itu transaksi mulamasah. Apa yang dia sentuh harus dia beli. Dan dua hal ini dilarang oleh Nabi SAW, dan larangannya terkait dengan dzatul aqd, terkait dengan dzat akadnya. Dan kemarin telah kita sampaikan bahwa larangan dalam transaksi itu ada dua latar belakang. Yang pertama apa? Larangan terkait dengan zat akad. Artinya larangan itu datang dari syariat. Sehingga latar belakangnya karena memang dilarang oleh Allah. Seperti transaksi riba atau transaksi gharar, yang dicontohkan dalam hal ini adalah munabadzah dan mulamasah. Maka transaksi yang dilarang seperti ini, jika terjadi meskipun pelakunya saling ridho, bisa enggak dilanjutkan? Tidak bisa dilanjutkan, sehingga transaksinya dibatalkan. Maka uang dikembalikan dan barang dikembalikan jika transaksinya sudah diberlakukan. Kemudian yang kedua, larangan li amrin kharij, larangan syariat terkait dalam sebuah akad karena ada faktor yang lain, seperti karena mendolimi salah satu di antara pasangan akad. Misalnya jual beli namun ada cacat yang tidak diceritakan, atau jual beli tapi dengan ada unsur penipuan. Maka transaksi seperti ini kembali kepada kerelaan kedua belah pihak. Kembali kepada kerelaan kedua belah pihak. Sehingga misalnya ada orang yang bertransaksi lalu dia ditipu, transaksinya sah atau tidak? Sah atau tidak? Menggantung. Kalau pihak yang didzalimi tidak ridha, dia berhak untuk membatalkan akad. Jika pihak yang didzalimi ridha, maka transaksi boleh dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan selanjutnya. Nah, dan gharar termasuk di antara transaksi yang dilarang dalam Islam lidzatihi, karena zatnya. Artinya dia dilarang oleh syariat. Sehingga meskipun ini dilakukan atas persetujuan antaradin, saling ridha kedua belah pihak, maka ini tidak berlaku sehingga tetap dilarang dan transaksi dibatalkan. Uang dikembalikan, barang dikembalikan. Ada sebagian orang yang punya prinsip selama antaradin maka diperbolehkan, dan itu prinsip yang berbahaya. Dan sekarang banyak orang perbankan yang sedang mengangkat lagi prinsip seperti itu. Mereka berusaha untuk membela dunia riba di perbankan dengan mengatakan yang kami lakukan antaradin, saling ridho, yang kami lakukan tidak ada paksaan, sehingga sah-sah saja ketika kami mendapatkan keuntungan. Kalau antaradin itu bisa jadi landasan utama dalam setiap akad, bahaya. Jual beli khamar antaradin, jual beli rokok antaradin, bahkan pezina antaradin. Sama-sama senang, yang satu dapat duit, yang satu dapat kesenangan. Sehingga semua ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Kalau hanya sebatas antaradin, transaksi itu sudah legal secara syariat. Kemudian hadirin yang kami hormati, ada tiga istilah yang perlu kita bedakan ya. Ada gharar, ada jahalah, dan ada al-ma'dum. Ada baik gharar, baikul jahalah, dan ada baik ma'dum. Jual beli gharar, gharar artinya tidak jelas yang mengandung mukhatarah. Tidak jelas yang mengandung mukhatarah, ketidakjelasan yang mengandung unsur untung-untungan. Sehingga pilihannya ada dua. Kalau enggak untung, buntung. Maka ketika ada dua pilihan seperti ini, transaksi yang dilakukan gharar. Kemudian yang kedua, jahalah. Kalau jahalah, tidak jelas dari sisi kriteria barang. Barangnya ada, tapi kriterianya tidak jelas. Baik. Sehingga gharar dengan jahalah, apa hubungannya? Jahalah itu bagian dari gharar. Jahalah bagian dari gharar. Karena itulah jahalah dimasukkan dalam ulama. Ada yang nilainya besar, ada yang nilainya kecil. Kalau nilainya terlalu besar, maka dia dilarang. Kalau nilainya kecil, gharar yang diperbolehkan. Seperti kita bertransaksi dengan banyak hal yang tidak kita ketahui detailnya, itu ada unsur jahalahnya. Tapi jahalah di sini diperbolehkan. Kita beli mobil, tidak tahu detail mesinnya. Kita beli rumah, tidak tahu pondasinya. Kita beli apa lagi misalnya, perlengkapan-perlengkapan HP dan seterusnya, kita tidak tahu isinya dan seterusnya. Itu semuanya ada unsur jahalahnya. Kemudian yang ketiga, ma'dum. Ma'dum artinya sesuatu yang tidak ada ketika di majelis akad. Sesuatu yang tidak ada ketika di majelis akad. Dan ma'dum, selama dia dijamin, diperbolehkan untuk ditransaksikan. Baik, ma'dum, selama dia dijamin, diperbolehkan untuk ditransaksikan. Contohnya gimana Pak? Jual beli salam. Jual beli salam, itu objeknya ada atau tidak? Tidak ada. Tapi dia boleh ditransaksikan meskipun barang belum ada, karena dia dijamin. Nanti saya akan mendatangkan sesuai kriteria barang yang Anda minta. Contoh yang lain, akad istisna. Dalam akad istisna, di situ ada barangnya belum ada di depan. Ketika orang pesan, misalnya saya pesan dibuatkan rumah, baru berupa tanah saja, tapi bisa dijelaskan berdasarkan gambar, kemudian spek bangunan dan seterusnya. Baik. Karena itulah, tidak semua objek yang tidak ada tidak boleh ditransaksikan. Orang bisa bertransaksi dengan objek yang tidak ada selama unsur ghararnya dihilangkan. Selama unsur ghararnya dihilangkan. Sebaliknya, tidak semua objek yang ada boleh ditransaksikan. Terkadang objeknya ada, tapi unsur ghararnya dominan, sehingga boleh enggak ditransaksikan? Tidak boleh. Ada orang misalnya masuk ke sebuah pemancingan, di situ ada banyak ikan, ya, dengan aneka ragam ikan, ya, mulai dari bawal sampai cetul semuanya ada. Terus kita diminta bayar 100.000, silakan Anda pancing selama 1 jam. Objeknya ada tidak? Ada. Kita berkeinginan untuk beli ikan itu, tapi dengan cara mancing, untung-untungan. Siapa yang nanti dapat gede ya untung, nanti siapa cetul ya rugi, ya. Sesuai dengan tingkatan ikan yang dia dapatkan. Sehingga tidak semua barang yang ada boleh ditransaksikan. Selama unsur ghararnya dominan, maka dia dilarang untuk ditransaksikan. Baik. Bisa dipahami di sini ya? Karena itu, kalau ada pernyataan seperti ini, semua transaksi yang barangnya tidak ada, hukumnya tidak boleh. Salah atau benar? Belum tentu. Ada jual beli yang barangnya tidak ada, tapi diperbolehkan dalam Islam. Contohnya apa tadi? Istisna dan salam. Kemudian yang kedua, semua transaksi selama barangnya itu ada, maka diperbolehkan. Salah atau benar? Belum tentu. Barangnya ada, tapi ketika caranya goror, dilarang. Seperti mulamasa tadi ya, matanya ditutup, sekarang Anda silakan jalan, apa yang Anda sentuh, Anda beli. Ini transaksi goror, tidak jelas bagaimana cara mendapatkan barangnya, meskipun barangnya sudah ada di depan kita. Nah, praktek ini bisa kita saksikan ketika orang menggunakan lemparan ya. Misalnya ada banyak barang, kita dikasih bola, harga satu bola 5.000. Kalau kamu melempar bisa dapat motor, bisa dapat magicom, sesuai dengan kehebatan kamu dalam melempar ya. Tapi di situ tidak jelas, bisa dapat dan bisa tidak dapat. Dan tadi kita punya batasan goror, ketidakjelasan yang mengandung unsur mukhotoroh, untung-untungan, bisa ada, bisa tidak ada, bisa untung, bisa buntung, maka ini goror yang dilarang. Kemudian di sini ada bentuk transaksi munabadah, dan para ulama memiliki banyak tafsir untuk bentuk transaksi munabadah. Di antaranya adalah seperti yang tadi diceritakan oleh perawi, yaitu tarhur rajuli thawbahu bil bai' ila rajul qabla ayyan zura ilai. Ada orang yang melemparkan kain ke orang lain, siapa yang kena maka dia beli, meskipun dia belum memeriksa kain itu. Ada juga yang menafsirkan bentuk munabadah adalah jual beli tanah. Bentuk munabadah dalam jual beli tanah. Jadi misalnya ada orang yang jual tanah, saya jual tanah saya seharga 10 dinar. Batas kanan sampai batu A, batas kiri sampai batu B. Berapa panjangnya sejauh kamu melempar? Maka dia ngambil batu di titik yang ditentukan, kemudian dia melempar. Semakin jauh lemparannya, semakin banyak tanah yang dia dapatkan. Dan ini juga bentuk transaksi munabadah. Pokoknya di masa silam kalau dia punya pelintengane buta ya aduh. Wah. Kemudian termasuk di antara bentuk transaksi munabadah, ada orang yang punya banyak pilihan barang, kemudian dia dikasih alat pelempar. Mana yang kena nanti kamu beli, entah dengan cara dipanah atau dengan cara ditombak. Dan ini semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang kami hormati, ada banyak sekali bagaimana cara orang jahiliyah bertransaksi dan semuanya goror. Mereka sangat berkreatif untuk melakukan transaksi goror. Kenapa? Karena bagi sebagian masyarakat, transaksi itu ketika memicu adrenalin menyenangkan. Bayarnya murah tapi deg-degan, ya. Nanti bisa dapat, bisa tidak dapat. Dan judi itu kan seperti itu, ya. Sehingga dia menjadi hiburan bagi masyarakat. Hiburan tapi dengan cara yang dilarang. Karena itulah dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini, Allah melarang hal ini dan Rasulnya juga melarang hal ini karena ini bisa membahayakan bagi kelangsungan hubungan antar sesama manusia. Dan biasanya transaksi ghoror atau jahalah itu harganya lebih murah karena sistemnya sistem borongan. Saya dulu sering menyaksikan bagaimana cara orang bertransaksi di pasar loak. Anda pernah datang ke pasar loak? Di pasar loak itu kalau barangnya enggak jelas murah, Pak. Jadi misalnya ada orang jual dinamo. Dia kalau borong ini berapa 3 gitu. Ini nyala atau tidak enggak boleh tahu. Kalau tahu harganya beda. Sehingga aturannya enggak boleh tahu. Dinamo ini nyala atau tidak enggak boleh diuji coba pakai listrik. Makanya biasanya yang dia pinter tahu isi kumparan itu, dia pakai test pen saja kan, dia sudah bisa ngerti. Jadi dia borong dinamo gitu, nah itu harganya murah. Tapi kalau di, saya mau tapi uji coba dulu, ya harganya beda. Nanti kalau ketahuan nyala, Pak, nah itu harganya bisa naik. Makanya di masyarakat kita orang itu punya pemahaman goror itu semakin murah. Sehingga orang senang dengan transaksi seperti ini. Bisa sambil deg-degan, memicu adrenalin, bisa menang atau kalah dan seterusnya. Kemudian hadirin yang kami hormati, dalam transaksi baik makdum tadi, barangnya belum ada ketika di majelis akad, maka di sana diperbolehkan jika skemanya dengan dua cara. Yang pertama jual beli salam, yang kedua istisna. Apa bedanya antara salam dengan istisna? Kalau salam ini berlaku bagi trader, artinya orang itu tidak punya unit produksi. Yang dia miliki atau yang dia lakukan hanya kulak jual, kulak jual. Sehingga posisi dia hanya sebagai tengkulak. Kalau produsen istisna, maka dia punya unit produksi. Sehingga barang tidak dia kulak, tapi yang dia kulak bahannya. Lalu dia produksi, dia kelola dalam bengkelnya, kemudian menjadi barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumennya. Ini transaksi apa? Istisna, atau ini proses istisna. Baik. Karena itulah aturannya berbeda antara salam dengan istisna. Kalau dalam salam, di antara syarat mutlaknya, atau yang pertama begini, dua-duanya punya kesamaan, barang tidak ada di depan. Barang tidak ada di depan. Yang kedua, ketika ditransaksikan, ketika diakadkan, kriteria barang harus jelas. Sehingga salam kriterianya harus jelas, istisna kriterianya juga harus jelas. Tidak boleh akad seperti ini tapi kriterianya tidak jelas. Yang ini diistilahkan oleh para ulama dengan mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah. Jual beli yang barangnya belum ada di depan tapi dia nanti akan didatangkan sesuai dengan kriteria yang jelas, disebut jual beli mausuf fi dhimmah. Apa tadi mausuf fi dhimmah? Barang yang dia enggak ada, bukan enggak ada di depan, cuma nanti akan didatangkan sesuai spesifikasi yang diminta. Sesuai dengan kriteria spesifikasi yang diminta. Baik. Disebut apa tadi? Baik mausuf fi dhimmah atau jual beli mausuf fi dhimmah. Dan mausuf fi dhimmah diperbolehkan dalam Islam dengan dalil adanya akad salam tadi. Meskipun barangnya gaib, tidak ada di depan kita. Nah, tapi dengan aturan dia mausuf. Mausuf itu apa? Disifati. Artinya kriterianya aja jelas. Yang kedua, fi dhimmah. Dhimmah artinya dalam tanggung jawab. Sehingga dia dibatasi oleh kriteria, dan penjual bertanggung jawab untuk mendatangkan barang ini, menjamin untuk mendatangkan barang ini. Itu yang disebut dengan mausuf fi dhimmah. Tayyib. Sudah? Nah, akad istisna dan akad salam itu diarahkan ke sana. Mausuf fi dhimmah. Karena itu akad salam diperbolehkan karena barangnya mausuf fi dhimmah, namun dengan ketentuan tadi ya, barangnya harus jelas. Kemudian yang kedua, untuk membedakan antara salam dengan jual beli utang dengan utang, maka uang harus tunai di depan. Pembayaran saman harus tunai di depan. Sehingga ketika orang melakukan akad salam tapi pembayarannya tertunda, ini jadinya bai' ad-dain bid-dain, jual beli utang dengan utang. Barangnya terutang, uangnya terutang. Dan bai' ad-dain bid-dain hukumnya apa? Haram dengan sepakat ulama sebagaimana keterangan Imam Ahmad. Karena itulah keterangan dari Al-Kasani, salah satu di antara ulama mazhab Hanafiyah yang menulis kitab Bada'i' Us-Sana'i, beliau mengatakan bahwa syarat salam uang harus tunai di depan. Lalu beliau jelaskan kaitannya kenapa uang harus tunai di depan, karena untuk membedakan antara salam dengan jual beli utang dengan utang. Kenapa? Karena dalam salam bisa dipastikan barangnya menyusul, tidak ada di tempat. Sementara kok uangnya tidak tunai, berarti jadinya utang dengan utang. Nah, biar membedakan dengan ini, uangnya harus ditaruh di depan. Dan ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan boleh melakukan transaksi salam tapi uang harus tunai di depan. Kemudian dalam akad istisna tidak harus tunai di depan. Kenapa? Karena akad istisna itu lebih dekat dengan akad jasa daripada akad barang. Meskipun ulama khilaf dalam hal ini, dan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, akad istisna itu lebih pada amal dan bukan ain, lebih pada jasanya dan bukan produknya. Meskipun yang kita beli produk, tapi pertimbangan jasa lebih dominan. Makanya mereka mengkiaskan lebih dekat kepada akad jasa dibandingkan akad produk. Tayyib. Karena itulah ketika dia dikembalikan kepada akad jasa, maka unit jasa itu sudah dimiliki oleh si produsen. Unit jasa itu sudah dimiliki oleh si produsen, hanya saja baru diserahkan ketika kapan? Ketika sudah jadi produk. Dan pembayarannya boleh dengan cara dicicil, boleh ada DP dulu ya, boleh juga dengan dibayar tunai di depan. Dalam hal ini sangat longgar. Baik, itu akad istisna. Kemudian hadirin berkat Allah, bahwa gharar dan jala itu tidak 100% dilarang. Makanya selagi gharar dan jala itu bisa diperkecil nilainya, dia menjadi boleh. Meskipun awalnya dilarang. Awalnya dilarang, kalau terlalu besar, ketika lama-kelamaan gharornya menjadi kecil, dia menjadi boleh. Sebagai contoh, jual beli ijon. Dalam sebuah hadis yang sahih, Ibnu Umar pernah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar qabla budu'i salahiha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi atau jual beli buah sebelum layak dipanen. Kemudian beliau ditanya, bagaimana cara untuk niteni, untuk memperhatikan kalau dia sudah layak dipanen. Lalu beliau menjelaskan, hatta marrat aw isfarrat, sampai ketika buah itu sudah menguning atau memerah. Dan beliau sampaikan ini untuk kurma. Kurma itu kalau masih hijau, dia belum bisa dipanen. Sehingga kalau ditunggu, ya kalau mau panen ya kudu nunggu dulu sebulan lagi. Wah, sebulan lagi itu bisa rontok. Kita tidak tahu berapa nanti yang akan bisa dipanen. Maka beliau kasih batasan, hatta asfarrat aw ihmarrat, sampai menguning atau memerah. Artinya begini, sewaktu masih hijau, goronnya besar, begitu ya. Kemungkinan gagalnya ada. Sehingga unsur mukhatarahnya besar. Bisa untung, bisa buntung. Tapi ketika goronnya itu diperkecil, sehingga kurma itu sudah memerah atau menguning, panennya mungkin tinggal sehari atau dua hari, jadi unsur goronnya kecil, diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun buahnya masih berada di atas. Jadi jual beli borongan buah itu boleh, selama gorornya kecil. Selama gorornya kecil. Karena jual beli buah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dengan metode jazaf, borongan. Misalnya ada orang punya satu kebun, isinya 100 batang kurma. Nah, di situ pas musim panen ditaksir, nah, kira-kira 100 batang itu bisa menghasilkan berapa. Baik, kemudian dihitung, saya beli harga sekian. Nah, itu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena goronnya kecil. Tapi kalau masih hijau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman kita borong itu kan biasanya per pohon ya, per pohon. Rambutan misalnya, rambutanmu biro. Nah, biasanya per pohon. Satu pohon ini berapa? Nah, ini diperbolehkan selama sudah layak untuk dipanen. Misalnya dengan melihat wes abang-abang siap panen. Sehingga antara akadnya dengan ngambilnya paling selisih hanya sehari dua hari. Itu diperbolehkan. Baik. Sekarang kalau misalnya ada orang yang beli padi yang baru kematak. Ya. Tahu kematak? Jadi dia sudah hamil ya. Bulirnya itu sudah ada isinya tapi belum mekar ya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh dengan syarat diambil setelah itu. Misalnya, Pak, parimu tak tebas. Ya monggo. Pira regane sak menida? Langsung bayar, ambil. Nah, itu boleh. Dipakai apa, Pak? Pakan sapi. Nah. Ya, sapi makan bakal beras. Nggih. Nah, itu diperbolehkan asal langsung diambil. Dulu waktu musim kemarau di Gunung Kidul ya. Sehingga harga pakan itu mahal, rumput jarang. Jagung per butir kan harganya berapa? 3.000 atau 2.000 itu ya. Nah, itu jagung yang sudah ada posolnya itu, sudah ada bakal buahnya. Itu dibeli, tapi dibeli seluruhnya, sebatang-batangnya. Bukan untuk ditunggu panen, tapi langsung ditebangi, dipakai untuk makan sapi. Nah, ini contoh transaksi yang diperbolehkan karena tidak ada unsur gorornya. Tapi kalau beli masih posol, terus sisoknya tak cukup pas panen. Nah, panennya kapan lagi? 2 bulan lagi. Ya, ini enggak boleh kayak gini. Karena resikonya masih besar. Baik. Nah, kita juga bisa dekati untuk hal-hal yang goror di tempat-tempat kita. Perkecil gorornya agar transaksi itu boleh. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh goror yang banyak terjadi di lingkungan kita adalah menjual peluang pasar. Ya, menjual peluang pasar. Jadi kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, goror klasik itu bentuknya produknya ada, barangnya ada, cuman nggak jelas bagaimana cara mendapatkannya. Kalau di zaman kita, produknya itu berupa peluang. Produknya berupa peluang. Sementara yang namanya peluang pasti ada atau tidak? Belum tentu, bisa ada, bisa tidak. Produknya berupa peluang. Di zaman kita, dan ini goror zaman now ya. Goror zaman now itu menjual peluang. peluang pasar itu dijual. Nah, contoh menjual peluang pasar itu MLM. Kenapa MLM dipermasalahkan oleh para ulama? Karena dia menjual peluang pasar. Kok tahu dari mana? Baik, waktu orang, meskipun tidak semua MLM ya, selama dalam MLM itu ada unsur menjual peluang pasar, Anda bisa pastikan itu goror. Sewaktu orang itu menjadi member MLM, dia daftar. Daftar misalnya dengan harga 700 ribu. Apa yang dia dapat dengan bayar 700 ribu? Dia hanya mendapatkan satu produk MLM itu yang mungkin kalau dihargai, harganya cuma 50 ribu normalnya. Terus 650 ribu itu beli apa? Beli kemembran. Sehingga nanti bisa mendapatkan peluang fee ketika mendapatkan downline. Bisa dapat fee ketika dapat downline. Maka dia dikasih misalnya training kit, dikasih apalagi misalnya CD-CD tentang pelatihan-pelatihan ya, yang mungkin kadang dia gak mau nonton karena membosankan. Jadi bagi dia pokoknya yang penting iso golek wong akeh untuk bisa menjadi downline saya. Karena itu salah satu untuk niteni ini MLM yang berorientasi pada apa, atau MLM yang goror atau tidak, adalah lihat orientasinya. Kalau dia berorientasi pada mencari member, nah bisa kita hukumi goror ini. Makanya semangat dia adalah yang penting dapat banyak member. Produk laku atau tidak laku enggak jadi masalah. Sehingga member yang berprestasi adalah member yang bisa mendapatkan banyak member, member get member. Tapi kalau dia hanya bisa menjualkan banyak produknya tapi enggak punya member, malah tidak berprestasi. Poinnya lebih kecil dibandingkan yang punya member tidak punya, tidak banyak menjual produk. Karena keuntungannya itu lebih banyak dari daftar member tadi. 700 ribu, potongan 650 itu yang dijadikan sebagai bonus, dibagi-bagi sampai ke atas gitu ya. Masya Allah. Sehingga mendolimi yang daftar belakangan. Dan goror selalu seperti itu. Ada pihak yang dikalahkan ya, ada pihak yang dirugikan di atas keuntungan orang lain ya. Dia beli, dia bayar, ternyata dia gagal. Yang satu ketawa, yang satu nangis, yang satu senang, yang satu senep. Itulah goror. Ada unsur mukhotoroh, untung-untungan di sana. Nah, selanjutnya kalau goror MLM ini diperkecil, berarti gini caranya, peluang pasar jangan dijual, tapi Anda arahkan ke produk. Kamu kalau daftar di sini bayar, ya mesti bayar, karena nanti kan dapat produk. Tapi apa yang kamu bayarkan nanti dinilai dengan produk yang senilai, yang seukuran. Misalnya dia bayar jadi member 200 ribu bayar, tapi dikasih produk yang harganya 190 ribu. Yang 10 ribu untuk administrasi, misalnya kartu member atau perlengkapan-perlengkapan. Kalau seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Karena dia ketika menjadi member bukan membeli peluang pasar, tapi membeli produk. Cuman kita hindari jangan sampai ada peluang kezaliman. Jadi yang mau gabung ya betul-betul yang butuh. Jangan sampai ya saya pengen dapat diskon, makanya saya mau jadi member. Ya mau dikasih produk, nggak dikasih produk nggak apa-apa. Nah, berarti dia membeli kartu diskon atau membeli member untuk bisa dapat diskon. Kalau seperti ini juga ada unsur gorornya. Baik, bisa dipahami insyaallah ya, antara goror dan jahalah. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah satu hadis di kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang beberapa larangan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kepada rekan-rekan atau jamaah yang ingin bertanya, mungkin bisa mengajukan pertanyaan via kertas yang nanti akan kita bacakan. Ini ada pertanyaan dari pendengar radio dulu Ustaz yang mungkin kita angkat. Pertanyaannya cukup panjang nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beberapa tahun yang lalu kami menjual rumah kepada seorang teman. Sebelum dibeli, sertifikat dibalik nama atas nama pembeli untuk dijadikan agunan kredit. Perjanjiannya pembayaran dilakukan setelah kredit cair, kira-kira 1-2 bulan. Ternyata ada masalah di bank, jadi pencairan kreditnya mundur. Pada saat itu BBM akan naik, jadi perjanjian dirubah. Jika pembayaran sebelum BBM naik, harga tetap. Tapi kalau setelah BBM naik, harga kami naikkan. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Ada dua kemungkinan untuk kasus tadi ya. Pertama, bisa kita pahami sebagai jual beli dua harga, karena harganya berlaku bersamaan mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Misalnya nanti kalau hujan harganya jadi sekian, tapi kalau mendung harganya sekian, kalau terang harganya sekian. Padahal terang, mendung, hujan itu dibawa kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa mengendalikannya. Maka harganya jadi berapa? Wallahu a'lam, lihat nanti waktu kamu beli, mendung, terang atau hujan, enggak jelas. Nah, transaksi seperti ini, jual beli dengan harga yang tidak jelas, dan itu dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana keterangan dari Ibnu Umar, naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Termasuk jadi digantungkan dengan harga BBM. Nanti kalau harga BBM naik, harganya sekian. Kalau harga BBM enggak jadi naik, ya, misalnya kok pas mau dinaikkan, ternyata gagal, ya, gagal diinformasikan, maka nanti harganya enggak jadi naik. Sehingga ini juga mengandung unsur tidak jelas dari sisi harga. Maka kita sarankan tetapkan harga salah satu, harga pertama atau harga kedua, dan tidak boleh ada dua harga yang tidak jelas. Wallahu a'lam. Jika ada penjual yang memberi promo untuk 100 pembeli pertama akan mendapatkan diskon sekian atau dapat gratis barang tertentu, apakah termasuk goror? Ini kemarin sempat ramai ya, karena ada satu flyer yang diterbitkan oleh kawan-kawan mengutip pernyataan Al-Ustadz Dr. Arifin. Tapi maksud beliau tidak seperti ini ternyata, tidak sebagaimana zahirnya. Jadi begini hadirin, selama itu masih dalam ranah, dalam rentang penawaran, hukumnya bukan termasuk goror. Selama masih dalam rentang penawaran, bukan termasuk goror. Sebagai contoh, beli sekarang diskon 50%, boleh ini? Boleh, ini kan penawaran, pilihan. Kamu bisa beli sekarang atau beli besok ketika kiamat, nah, gak mungkin ya. Kamu bisa beli sekarang atau bisa beli besok. Kalau beli sekarang, kamu dapat diskon 50%. Goror gak itu? Tidak, sesuai dengan keinginan pribadi. Wah, saya kok sebenarnya pengen beli, tapi ya sudahlah, tak beli sekarang biar dapat diskon lebih banyak. Hukumnya diperbolehkan. Sehingga kalau ada promosi 100 pembeli pertama, ini kan kita gak tahu siapa pembeli pertama. Ya, tinggal nanti tanya saja, Pak, sudah berapa daftar pembelinya? Kalau masih di 100 pembeli pertama, saya mau. Sifatnya masih pilihan. Masih pilihan. Dan seperti ini bukan termasuk goror ya. Karena tidak ada yang dirugikan di atas keuntungan orang lain. Wallahu a'lam. Lain halnya dengan gini ya. 100 pembeli pertama dapat diskon misalnya. Nah, yang dia incar itu diskonnya. Sehingga dia mau beli karena ingin mendapatkan bonusnya. Sementara penjualnya gak mau buka. Yes, pokoknya kita tampung sebanyak-banyaknya Pak, nanti kita undi. Atau wallahu alam siapa yang masuk duluan. Maka waktu kita daftar, waktu kita beli, belum tentu kita dapat 100 pertama. Padahal yang kita inginkan hadiahnya. Dan ini termasuk unsur goror. Andai kan kita tidak ada hadiah tadi, kita enggak beli. Berarti Anda membeli sesuatu yang dia bukan menjadi tujuan utama akad, tapi membeli yang lain. Ada yang tanya tentang paitren, ya. Tulisan saya tentang paitren insya Allah sudah cukup mewakili, sehingga tidak perlu saya ulang. Nanti bisa membaca. Tapi yang perlu dipahami lebih detail adalah bagian pertama, ya, tulisan bagian pertama. Paham tulisan bagian pertama, insya Allah nanti ada tiga atau empat, ya. Ada tiga kalau gak salah, ya. Paham tulisan bagian pertama, insya Allah cerah di tulisan bagian dua dan tiga. Kalau tulisan pertama gak mau baca, dan itu teorinya, ya. Mungkin tulisan pertama isinya cuma teori tentang paham, memahami goror. Tulisan pertama gak mau dibaca, Pak ini belum mengarah ke paitren. Belum memang, tapi harus dipahami dulu. Nanti tulisan kedua dan ketiga mendung. Jadinya masih belum bisa untuk memahamkan seperti apa paitren. Ada yang lain? Ada pertanyaan kedua nih dari pendengar radio, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berjualan program ke BPR Syariah atau BPR? Jadi aplikasi dibuat berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa MUI dan diturunkan dalam ketentuan akuntansi. Prinsipnya begini, selama produk yang kita berikan itu digunakan untuk transaksi maksiat, maka kita tidak boleh turut membantu di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Nah, kira-kira Anda bisa enggak memastikan kalau praktek di BPR Syariah itu betul-betul sesuai syariah? Ada salah satu tulisan saya tentang ceritanya seorang bidan, ya. Seorang bidan yang dia punya utang di BPR Syariah karena ketidaktahuannya. Dan itu sebenarnya bukan utang di BPR, aslinya dia utangnya di konven. Kemudian sewaktu gerakan-gerakan anti riba itu menjamur di mana-mana, dia ikut gerakan itu. Lalu dia ingin memindahkan yang konven ke syariah. Coba nanti Anda bisa nilai ini riba atau tidak, misalnya, ya. Jadi beliau ini utang KPR. KPR untuk membuat klinik. Untuk membuat klinik. Sebut saja misalnya nilainya 700 juta. 700 juta. Kemudian sudah dicicil sekian kali misalnya. Misalnya anggap saja setahun. Tinggal 500 juta. Tinggal 500 juta. Lalu dia terpengaruh dengan anti-anti riba itu. Cuman ilmunya enggak komplit. Ya, karena anti-anti riba itu kan gak punya ustad, ya. Cuman motivator-motivator menjamur di mana-mana, gitu. Dan mereka tidak paham tentang fikihnya. Akhirnya dianggap pokoknya hubungan dengan bank riba kabeh, ya. Makanya sebagai bentuk pencuciannya, tobatnya adalah pindahkan ke syariah. Dia pindah ke syariah, Pak. Lalu dia melakukan oper kredit. Dia lapor ke BPR Syariah di Yogyakarta. Dia bilang nilai plafon kami masih nilai utang kami masih 500 juta. Baik, siap kami talangi. Langsung BPR ngasih talangan 500 juta ke konven tadi, tutup utang di konven. Tapi orang ini diminta untuk nyicil ke BPR jadi 650 juta. Baik, kepentung berapa kali? Ini kepentung dua kali. Kalau Anda bertahan di konven, dosa ribanya satu. Begitu Anda pindah ke BPR Syariah, dosa ribanya jadi dua. Karena kan akadnya utang piutang murni, wong aset sudah jadi milik Anda. Sehingga enggak bisa BPR beli dulu, itu enggak bisa. Gimana wong akad sudah menjadi milik atau objek sudah menjadi milik nasabah. Dibeli BPR, dijual lagi ke nasabah. Dan itu bai'inah. Akhirnya yang 500 juta dia harus melunasi sampai 650 juta. Nah, dia baru sadar setelah tahu ternyata ini riba. Nah, kemudian dia ingin bertobat dan berusaha untuk melakukan penawaran, tapi BPR enggak mau tahu, pokoknya tetap harus 650 juta. Tapi angka ini hanya angka contoh dari saya, ya. Detailnya saya enggak tahu. Kurang lebih seperti itu. Makanya oper kredit ke bank syariah itu bukan menyelesaikan masalah, itu nambahi masalah. Kalau model akadnya seperti tadi, karena jadinya dia melakukan akad riba yang kedua. Terus gimana Pak bertahan di konven? Bukan masalah konven dan syariah, itu lembaganya kan sama-sama lembaga keuangan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara Anda berakad. Batasi maksiat, jangan sampai melebar kan begitu. Sehingga kalau Anda misalnya berbuat maksiat, lalu ketika ditolong orang lain kok semakin maksiat, maka ini bukan menyelesaikan masalah tapi nambahi masalah. Makanya nanti bisa Anda coba lihat lebih dekat BPR tadi sesuai syariah atau tidak. Sehingga kalau Anda bisa pastikan itu tidak sesuai syariah, jangan ragu untuk tidak menjual softwarenya ke BPR tadi ya. Jika dalam transaksi istisna menggunakan pembayaran dengan cara dicicil, terus dalam proses pengerjaan pembeli membatalkan transaksi, bolehkah penjual tidak mengembalikan cicilan yang sudah distorkan? Jawabannya diperbolehkan, dan ini kembali kepada kesepakatan. Misalnya nanti Anda buat, kalau Bapak membatalkan, maka DP yang sudah dibayarkan tidak kami kembalikan sebagai ganti rugi, karena kita sudah menyediakan bahan. Dan boleh juga kita tidak menerima. Saya enggak mau Pak kalau dibatalkan. Pokoknya nanti tetap saya buat, saya setorkan ke Bapak dan wajib dibayar. Karena pembatalan akad istisna itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Kenapa? Karena akad istisna itu akad yang lazim. Dan akad yang lazim, dia begitu sudah deal, maka kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak ketika mau dibatalkan. Cukup. Ada pesan sponsor itu tadi, Ustaz. Katanya minta waktu setengah jam, ada mau yang diantar untuk peserta katanya. Oh, begitu. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Ustaz, dari radio. Jadi mohon contoh lain yang termasuk pelanggaran jual beli terkait hak Allah selain yang mengandung unsur riba. Seperti goror banyak sekali ya. Judi itu melanggar hak syariat. Jadi dia dilarang karena zatnya. Kemudian jual beli mulamasah, munabadah. Intinya dua ya. Selama dia mengandung riba dan mengandung goror yang besar, maka dia dilarang secara zatnya. Contohnya apa saja ya, banyak sekali. Saya bekerja di perusahaan yang memberikan fasilitas kartu kredit untuk keperluan perjalanan dinas. Yang membayar tagihan kartu kredit adalah kantor. Apakah saya dosa riba? Jadi yang utang kantor ya, yang utang itu kantor dan yang melakukan kesepakatan itu kantor. Sehingga Anda hanya mendapatkan uang dari kantor. Masalah bagaimana cara kantor mendapatkan uang, terserah kantor, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Contoh yang lebih ekstrim lagi. Ada orang bekerja di sebuah perusahaan, modalnya dari bank. Nah ini lebih parah lagi Pak. Kalau kartu kredit kan kecil, plafonnya kecil. Kalau modal dari bank, plafonnya lebih besar. Dan nanti bunganya lebih besar pula. Anda bekerja di situ mendapatkan gaji. Halal atau haram? Halal. Karena kita tidak bertanggung jawab dari atau terhadap modal yang didapatkan oleh bank. Mengingat dalam hal ini kembali kepada bagaimana cara kita bekerja dan bagaimana hubungan kita dengan perusahaan. Selama Anda bekerja di unit yang halal dan hubungan Anda dengan perusahaan adalah hubungan yang halal, tidak ada ta'awun alal ismi wal udwan, maka pekerjaan yang Anda dapatkan adalah pekerjaan yang halal sehingga penghasilannya halal. Wallahu a'lam. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang memberi fasilitas asuransi kesehatan. Premi asuransi dibayar oleh kantor. Saya tinggal berobat saja tanpa ada kelebihan apa-apa. Apakah ini kena dosa riba? Yang boleh Anda dapatkan, jadi yang Anda lakukan gini. Tanya kepada bagian finance, preminya itu per bulan berapa? Itu hadiah yang diberikan oleh kantor kepada karyawan. Premi itu hadiah yang diberikan oleh kantor kepada karyawan. Maka Anda tanya, per bulan berapa? Oh, misalnya kelas A. Kalau BPJS kelas 1 berapa? Hah? 60, 80. Oh sekarang udah naik ya. Berarti 80 per bulan. Anda hitung, berarti per bulan saya membayar ke BPJS 80.000. Sudah? Setelah itu waktu Anda sakit atau Anda mau mengklaim ke rumah sakit, maka Anda hanya boleh mengambil senilai ya, senilai BPJS, iuran BPJS yang pernah dibayarkan. Senilai premi asuransi yang pernah dibayarkan. Tidak lebih dari itu, karena kelebihannya bukan uang kita. Wallahu a'lam. Untuk sementara ini saya masih memegangi fatwa itu sebagaimana yang difatwakan oleh para asatidah seperti Ustaz Khalid Syamhuti, Ustaz Arifin Badri, meskipun mereka beda pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Erwandi. Bagaimana hukum mengerjakan proyek instansi yang di dalamnya ada proyek maksiat, bank, karaoke, tempat ibadah non muslim? Selama ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan, hukumnya dilarang. Misalnya Anda membuat aplikasi Injil Droid atau Hisnul Kafir, lawan dari Hisnul Muslim. Anda membuat kumpulan doa-doa yang ada dalam Injil, kemudian Anda buat jadi aplikasi Android, terus Anda jual ke mereka, ya jelas ini ta'awun alal ismi wal udwan, karena isinya isi kekufuran. Ya. Pak, yang mengamalkan kan bukan saya, terserah mereka. Meskipun yang mengamalkan mereka, tapi Anda yang ngasih layanan, kan gitu. Sehingga Anda enggak boleh seperti itu. Bila saya menjual gas LPG dan juga sayur kepada pemilik restoran olahan babi, bagaimana hukumnya? Ya. Wallahu a'lam. Tapi Anda pilih klien yang baik ya. Jadi daripada berhubungan dengan orang seperti ini, kalau dia enggak memberitahu status, misalnya dia belanja ke toko Anda ngambil-ngambil barang terus bawa pulang dan kita enggak tahu nanti dipakai apa, atau kita juga enggak tahu orang ini, atau misalnya kita enggak tahu orang ini jualannya apa, meskipun realnya dia perlengkapan yang dibeli ke kita itu untuk misalnya bumbu babi misalnya ya, atau sate anjing, maka yang seperti ini di luar tanggung jawab kita karena kita tidak mengetahuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika mempunyai tanah yang disewakan lalu sebelum waktunya dijual baru mengganti balik uang sewa kepada yang telah menyewa, apakah itu termasuk dilarang dan termasuk riba? Dan bagaimana hukumnya ketika uang penjualan tanah tersebut digunakan untuk beribadah umroh? Baik. Jadi ada kaidah asyagil la yushgal. Asyagil la yushgal. Sesuatu yang sibuk jangan disibukkan. Asyagilu yala la yushgal. Sesuatu yang sibuk jangan disibukkan. Ketika tanah itu sedang disewakan, berarti dia sedang mengalami satu kesibukan, yaitu sebagai apa? Objek sewa. Sebagai objek sewa. Kalau Anda jual, berarti ada kesibukan yang kedua sebelum kesibukan yang pertama selesai. Lalu gimana caranya? Tunggu dulu sampai sewa selesai baru dijual. Karena yang sibuk jangan disibukkan. Dipahami insyaallah? Asyagil la yushgal. Nah, terus kalau itu terjadi bagaimana? Kalau itu terjadi berarti kesibukan yang kedua harus ngalah sampai kesibukan pertama selesai. Sehingga selama pemilik kesibukan kedua itu ridho, boleh. Maka Anda bisa minta izin kepada pembeli, Pak, tanah ini baru selesai disewa sekian bulan yang akan datang, misalnya akhir Desember tahun ini. Sudah Anda transaksikan Februari. Baik, Bapak kami kasih, atau kita boleh bertransaksi sekarang, tapi Bapak baru boleh memanfaatkan tanah ini Desember besok. Kalau dia ridho, silakan dilanjutkan. Kalau dia enggak ridho, ya nek ngono aku moh tuku ya arep tak nggo secepatnya. Ya sudah, berarti bapak boleh tidak akad dengan kita. Silakan cari tanah yang lain. Atau yang kedua, kita minta kerelaan penyewa. Ini ada yang beli tanah, sehingga kesibukan yang pertama mau kita batalkan. Ini ada yang mau beli tanah, boleh enggak saya batalkan akad sewanya kemarin? Baik. Apakah penyewa harus menerima? Tidak harus. Kenapa? Akadnya lah lazim. Ora tompo aku, Pak. Wah, nesu dia. Ora iso, aku wis nyewa, Pak. Ini kami harus bongkar rumah, harus bongkar ini. Semoga sampai selesai 5 tahun ke depan. Dia sewanya lama. Sehingga dia punya hak untuk bertahan. Karena ini kesalahan pemilik tanah yang sudah sibuk disibukkan. Maka dia harus meminta kerelaan kesibukan pertama atau kesibukan yang kedua. Dan yang paling mudah adalah yang kedua, karena yang kedua ini sifatnya baru masuk. Sehingga yang baru harus nunggu yang sudah ada. Wallahu a'lam. Misal 2 minggu lagi Idul Adha, kemudian membeli kambing untuk korban. Setelah membeli kambing, kambing itu tidak dibawa pulang, tapi dititipkan ke penjualnya. Saya ambil ketika hari H, 2 minggu lagi. Itu seperti apa? Ya seperti jual beli kambing ya. Itu seperti apa? Baik, akad yang Anda lakukan semacam jual beli kambing. Jual beli ini boleh sah, dan ketika Anda titipkan, maka status kambing itu adalah sebagai barang titipan, wadiah. Sehingga pihak penjual mendapatkan amanah untuk merawat kambing itu. Nah, selanjutnya kembali kepada kesepakatan. Nek jenengan titipkan ke tempat saya, ya nanti ada biaya ngerawati. Misalnya per hari sekian, ya per hari 5.000 kali 2 pekan. Nah ini boleh. Atau misalnya dikasih gratis, ya walhamdulillah, Anda tidak perlu bayar tambahan. Pak niki regane sakmene Pak ya, nanti saya lunasi, terus tak ambil pas hari H. Kalau dia ridho, enggak masalah. Ya. Kalau dia ridho, tidak masalah. Meskipun penjual boleh menolak, nggih mboten Mas nek jenengan sudah beli harga ini, harus segera diambil. Kami kasih waktu maksimal 3 hari. Baik. Terus gimana kalau lebih dari 3 hari enggak diambil? Ya saya tidak nanggung resiko terhadap kambing. Mbah kambingmu ucul, mbah kawin lari dengan yang lain. Pokoknya saya enggak mau resiko. Saya hanya ngasih tanggungan selama 3 hari. Boleh ini? Boleh. Sebagaimana keterangan Ibnu Utsaimin, itu kan sama dengan gini. Saya beli tapi belum saya serah terimakan, belum takobut. Dan takobut itu haknya penjual untuk ngasih batasan. Maksimal 3 hari Pak. Kalau lebih dari 3 hari, nggih, mohon maaf, nanti saya tidak nanggung resiko terhadap barang. Seperti Anda ketika servis ya, kemudian Anda kasih aturan, barang yang tidak diambil selama lebih dari 1 bulan kami tidak bertanggung jawab. Boh nanti hilang, rusak, terserah. Yang jelas kami tidak lagi bertanggung jawab. Karena kita ketika mengemban amanah dari orang lain, bolehkah kita nolak? Boleh, karena itu sifatnya pilihan. Yang butuh kan dia, bukan saya. Makanya Pak, kalau Bapak mau ngasih amanah ke kita, ya kami kasih batas waktu sekian hari. Apakah sedekah berhadiah diperbolehkan? Misalnya, sedekah 100 ribu berhadiah buku. Akan tetapi hasil sedekah sebagian untuk menutupi biaya produksi percetakan buku 50 ribu. Dan yang 50 ribu untuk sedekah. Jawabannya boleh. Dan dalam hal ini bukan termasuk sedekah dengan mengharap yang lebih besar. Justru kita rugi ya. Karena harga normalnya misalnya 50 ribu. Tapi ini dijual dengan semu donasi ya. Semi donasi. Maka harga realnya 50 ribu dijual 100 ribu. Nanti sisanya dipakai untuk sedekah. Wallahu'alam. Masih ada beberapa pertanyaan. Insya Allah tetap saya simpan. Dan yang tidak sempat dipelajari di kesempatan hari ini, nanti kita baca di kesempatan yang lain insyaallah. Nah. Oh gitu ya. Nanti kita umumkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.